sia dia mulai aku lau mando tuho holong ni roha ho uras mai to ho uras hasia. Marsita datang dan adong doping lau singoto rodo awito rodo awito see how.